طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar radio sekalian, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun para pendengar radio kita Cirebon di 94,3 FM, juga pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta di 107,8 FM, juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, ataupun para pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa setelah sekian lama kita tidak siaran secara live karena ada uzur. Alhamdulillah, hari Selasa sekarang ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang alam para malaikat. Kemarin pertemuan terakhir, entah berapa pekan yang lalu ya, yang live-nya, kita sudah membahas tentang mufadalah, perbandingan keutamaan mana yang lebih utama antara para malaikat dengan manusia, yang kesimpulannya adalah bahwa manusia yang soleh di muka bumi, seperti para nabi, seperti para sahabat, seperti para ulama-nya, itu lebih utama dibandingkan para malaikat, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil, baik dari ayat ataupun hadis-hadis yang sahih, ataupun ucapan para sahabat dan para ulama yang telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ya. Sekarang kita masuki hak-hak para malaikat atas manusia. Hak malaikat atas manusia, maknanya kewajiban manusia terhadap para malaikat. Hak malaikat adalah sesuatu yang wajib kita tunaikan. Wajib kita tunaikan, yang apabila tidak, maka kita berdosa karenanya. Dan bila sebagian dari hak malaikat ini tidak kita tunaikan, bisa berakibat kita menjadi kufur karenanya. Ya. Karena apa? Karena apa yang menjadi hak para malaikat itu sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan secara qat'i dalam Al-Quran, ditunjang dengan hadis-hadis yang sahih. Apa saja hak-hak para malaikat atas manusia? Yang pertama adalah hak malaikat atas manusia adalah diimani. Kita sebagai manusia wajib iman kepada para malaikat. Dan beriman kepada para malaikat, ya, termasuk keimanan terpenting kedua dalam agama ini setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman yang terpenting dalam agama ini pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua barulah kepada para malaikat. Sebelum beriman kepada kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Jadi beriman kepada para malaikat termasuk rukun kedua dari rukun-rukun iman. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba kecuali dengan beriman kepada mereka. Bahkan seperti yang saya tadi bilang, bila hak pertama ini tidak ditunaikan, seseorang bisa menjadi kafir. Bila seseorang tidak beriman kepada adanya malaikat, maka dia bisa kafir karenanya. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab mengakunya, ya, beriman kepada para rasul, beriman kepada rukun iman yang lainnya, tapi tidak beriman kepada para malaikat, maka dia bukan mukmin, dia bukan muslim, dia kafir. Karena pada hakikatnya sama saja dengan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kitab, Al-Quran, dan tidak beriman kepada para rasul. Karena baik Allah maupun kitab Al-Quran, termasuk Rasul SAW dan Rasul-Rasul lainnya, menjelaskan tentang adanya para malaikat ini. Ya, menerangkan tentang wajibnya kita beriman kepada para malaikat. Dan yang dimaksud dengan beriman kepada para malaikat adalah beriman dengan dua jenis keimanan. Pertama secara global atau mujmal, yang kedua secara rinci atau tafsil. Seperti yang sudah kita jelaskan pada waktu membahas maksud dari beriman kepada para malaikat di awal-awal pembahasan kita. Yang global umpamanya, ya, kita meyakini adanya para malaikat yang beragam jenisnya dengan beragam tugasnya. Seperti umpamanya beriman kepada adanya malaikat yang selalu terbang kian kesana kemari untuk mencari majelis-majelis ilmu. Dan ketika majelis ilmu tersebut ada, mereka turun di sana. Tapi baik Al-Quran maupun hadis tidak merinci para malaikat tersebut namanya malaikat apa saja, gitu ya, malaikat siapa saja, itu tidak ada penjelasannya, ya. Demikian juga malaikat yang setiap Jumat berdiri di pintu masjid mencatat setiap orang yang masuk ke dalamnya satu demi satu. Sampai imam datang naik mimbar, maka catatan mereka ditutup. Kita juga tidak memperoleh keterangan baik dari Quran ataupun hadis yang sahih tentang nama-nama dari para malaikat itu. Demikian juga ada malaikat di sekeliling arsy. Kita tidak tahu nama-nama mereka. Demikian juga ada malaikat yang menghuni setiap jengkal langit, ya, di sana. Kita tidak tahu dan tidak memperoleh informasi tentang nama-nama mereka. Makanya yang seperti itu kita imani secara global saja, secara umum saja bahwa malaikat itu ada. Adapun yang tafsil, yang rinci, seperti yang namanya disebut, seperti Jibril, Mikail, Israfil, demikian juga malakul maut, demikian juga malik, malaikat penjaga neraka, yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim atau hadis yang sahih, Jibril, Mikail oleh Allah disebut di dalam Al-Quran. Demikian juga malaikat malik disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga malaikat Zabaniyah disebut dalam Al-Quran. Demikian juga Harut dan Marut disebut dalam Al-Quran, ya. Atau yang disebut dalam hadis tapi tidak disebut dalam Al-Quran, seperti malaikat Israfil tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis yang sahih. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi SAW berdoa pada waktu salat malam dan pada waktu doa iftitah, beliau membaca Allahumma rabba Jibrila wa isma'a rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Sampai akhir doa ini, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, ya Allah Rabb malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Disebut di sini malaikat Israfil, ya. Nah, itu rinci, ada rincian tentang nama. Ada juga rincian tentang malaikat bersayap. Sayapnya beragam, berbeda-beda. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Seperti ayat menyatakan, ya, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah lah yang telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Dan dalam hadis kita memperoleh keterangan yang jelas bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ini diantara contoh keterangan yang rinci tentang malaikat, ya. Maka wajib semuanya itu kita imani. Sehingga yang dimaksud dengan beriman kepada para malaikat adalah bahwa Allah mewajibkan kepada anak Adam, kepada kita semua sebagai manusia, untuk meyakini keberadaan para malaikat dan menjadikan keyakinan ini sebagai kewajiban yang tak bisa dipisahkan dari agama ini, yang kelak akan ditanya kepada manusia pada hari kiamat. Keyakinan ini mencakup beberapa hal, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara rinci dalam menerangkan makna dari beriman kepada para malaikat di awal-awal pembahasan kita. Setiap kali ilmu seseorang tentang para malaikat ini bertambah, akan bertambah pula keimanan mereka. Keimanan mereka kepada para malaikat berbanding lurus dengan ilmu mereka tentang para malaikat. Semakin mendalam ilmu mereka tentang para malaikat, semakin mendalam juga iman mereka. Ya. Dan ini termasuk bagian dari membenarkan terhadap berita atau informasi dari Allah dan Rasul-Nya tentang mereka, tentang para malaikat. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kebodohan terhadap para malaikat, ketidaktahuan kita tentang malaikat, tentang kondisi mereka, tentang sifat-sifat mereka, tentang amalan-amalan mereka, ya, ini akan berakibat kurang pula keimanan mereka, keimanan manusia tentang para malaikat. Dan kurangnya iman manusia kepada para malaikat berpengaruh terhadap keyakinan-keyakinan yang lainnya, berpengaruh terhadap amal, terhadap perilaku, baik kualitas ataupun kuantitas, ya. Seperti umpamanya, kalau seseorang meyakini dirinya dikelilingi oleh malaikat yang berjenis, yang banyak, di kiri kanannya ada malaikat pencatat. Sebagaimana Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, ada dua malaikat yang selalu menempel ketat mereka di kanan dan di kiri. Tidaklah terucap satupun kata dari mulut manusia kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Raqib adalah sebutan bagi malaikat yang mencatat amal baik. Atid adalah sebutan, bukan nama person, tapi sebutan terhadap malaikat yang mencatat amal buruk. Raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Yaitu malaikat pencatat. Selain dua malaikat itu, Ada lagi malaikat penjaga di depan dan di belakang. Sebagaimana nas Al-Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia itu ada mu'aqibat. Mu'aqibat maknanya malaikat penjaga yang berada di depan dan juga di belakang. Jadi di kanan ada raqib, di kiri ada atid. Depan dan belakang ada malaikat penjaga. Selain itu ada malaikat qarin. Sebab Nabi selesai menyatakan, ma minkum illa wukila ilaihi qarinun minal jinni wa qarinun minal malaikah, kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari kalangan malaikat. Oleh karena itulah maka kita setidaknya sudah mengetahui ada lima malaikat yang mengitari diri kita masing-masing. Ya, ada raqib dan atid kanan dan kiri, ada mu'aqibat atau malaikat penjaga di depan dan di belakang, ada malaikat qarin. Belum lagi apabila kita duduk di sebuah majelis ilmu, malaikat rahmat turun. Kalau umpamanya kita membaca Al-Quran, malaikat rahmat turun. Belum lagi kalau kita sholat, kita sudah jelaskan amalan-amalan malaikat, mereka hadir dalam sholatnya manusia. Ya. Belum lagi kalau kita membaca doa tertentu ketika akan melakukan amalan tertentu, malaikat khusus diutus oleh Allah untuk menjaga dia. Belum kalau orang membaca ayat kursi, sebelum tidur Allah akan mengutus satu malaikat yang menjaganya. Dan seterusnya. Orang yang mengetahui semua itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, menyadari kehadiran para malaikat yang ada di sekitarnya. Ada banyak malaikat, mengawasi terus dan sebagian dari mereka menuliskan, seperti malaikat raqib dan atid yang tadi disebutkan. Maka pengetahuan dan kesadaran seorang bahwa dirinya dikelilingi oleh malaikat berpengaruh enggak kepada sikapnya, kepada amalnya, kepada perilakunya? Tentu saja berpengaruh, ya. Ketika seseorang akan melakukan amalan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, berbuat maksiat, berbuat dosa, dia sadar ada malaikat yang mengelilinginya di sekelilingnya. Akankah dia berani melakukan? Tidak. Dia malu, dia takut, pasti ditulis. Dan kelak malaikat itu menjadi saksi. Malaikat qarin juga menjadi saksi dan akan mengemukakan persaksiannya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah qarinnya, qarin orang itu dari kalangan malaikat, hadza ma ladayya atid. Inilah yang ada catatan yang ada di dalam pengetahuanku tentang dia, ya. Maka orang itu tidak akan lagi berani. Ketika seseorang umpel lewat di sebuah tempat yang sepi, apalagi yang diisukan angker, ya. Orang yang meyakini dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bahwa dia dilindungi oleh malaikat atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi dia membaca doa tertentu, Allah utus lagi malaikat pelindung kepada dia. Selain mu'aqibat yang tadi, maka meyakini dirinya dilindungi oleh Allah melalui malaikat yang diutusnya secara khusus untuk itu, dia tidak akan lagi takut. Dia akan tenang dan tentram. Tidak ada takut, tidak akan ada resah, tidak akan ada gelisah. Ada perlindungan yang Allah berikan melalui para malaikat yang diutusnya, ya. Dan banyak lagi efek pengaruh dari keyakinan seseorang terhadap malaikat kepada perilakunya, kepada amalan-amalannya. Lain lagi dengan orang yang tidak mengetahui itu, tidak tahu bahwa ada malaikat yang selalu mencatat semua amal baik dan buruknya. Dia tidak tahu ada malaikat penjaga. Dia tidak tahu ada zikir khusus yang menyebabkan Allah mengutus malaikat tertentu untuk memberikan perlindungan kepadanya. maka merasa dirinya tidak ada yang mengawasi, dia bebas, ya. Mau berbuat dosa dan maksiat, tidak ada sesuatu pun yang mengerem dirinya. Kayak kalau truk blong gitu di jalan yang menurun, oh berbahaya. Bisa serba diseluduk gitu ya. Bisa serba ditabrak oleh dia, walaupun itu membahayakan dirinya, ya. Dan ketika dia, orang itu lewat di tempat sepi yang diisukan angker, dia takut, gak berani lewat di tempat itu, ya. Jadi pengetahuan seseorang tentang para malaikat berpengaruh terhadap imannya, berpengaruh terhadap perbuatannya, berpengaruh terhadap perilakunya, berpengaruh terhadap karakteristiknya, ya. Oleh karena itu, kita mengetahui besarnya peranan beriman kepada para malaikat di dalam agama ini. Seandainya mengetahui kondisi malaikat, sifat malaikat, perbuatan malaikat, bukanlah perkara yang penting dalam agama ini, niscaya Allah tidak akan menjadikan beriman kepada para malaikat sebagai rukun iman kedua dari seluruh rukun iman yang 6 ini. Ditempatkannya para malaikat, iman kepada malaikat sebagai rukun iman yang kedua, menunjukkan kadar kepentingan beriman kepada para malaikat pun menempati urutan kedua setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang disebut dalam banyak Al-Quran, ya. Seperti surah Al-Baqarah ayat-ayat yang terakhir, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitabnya, dan kepada para rasul. Malaikat disebut di urutan kedua setelah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim selalu memperhatikan dengan seksama, cermat, dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari apa saja yang bermanfaat bagi dirinya untuk dunia dan akhirat. Dan hendaklah pula setiap orang memulai dengan apa yang Allah dan Rasulnya memulai dengan hal itu, yaitu pertama, beriman kepada Allah sebagai perkara tauhid, ya, yang sangat fundamental. Lalu setelah itu barulah yang kedua, beriman kepada para malaikat. Inilah para pendengar radio sekalian, hak pertama dari para malaikat atas manusia, yaitu hak untuk diimani, hak untuk diyakini, dengan makna yang pernah kita jelaskan secara rinci apa makna beriman dari para kepada para malaikat itu, ya. Ini yang pertama. Kedua, hak para malaikat atas manusia, perhatikan. Jangan sampai poin yang kedua ini juga kita abaikan. Karena bukan malaikat yang rugi kalau poin yang kedua ini diabaikan, tapi kita sendiri yang rugi. Kalau kita umpamanya meyakini atau menunaikan hak yang kedua ini, keuntungannya bukan untuk para malaikat, bukan untuk Allah, tapi untuk kita juga. Apa hak kedua dari para malaikat atas manusia ini? Hak yang kedua adalah hak untuk dicintai, dimuliakan, diutamakan. Wajib kita semua mencintai para malaikat, memuliakannya, dan menganggap malaikat sebagai makhluk mulia dan utama. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berkali-kali menyebut para malaikat dengan sebutan makhluk yang mulia. Wa qalu takhadallahu walada. Subhana bal ibadu mukramun, kata Allah. Berkata orang-orang kafir, Allah punya anak. Dan yang dimaksud anak Allah, menurut orang kafir itu adalah para malaikat. Berjenis kelamin perempuan lagi. Allah punya anak, anaknya adalah para malaikat, dan jenis kelamin malaikat itu adalah perempuan. Walaupun dalam keyakinan mereka, para malaikat itu perempuan yang cantik jelita. Disebut bahasa kitanya dengan sebutan bidadari. Makanya orang barat menyebut malaikat dengan bidadari dengan sebutan yang sama, angel. Angel maknanya malaikat atau bidadari. Karena dalam benak mereka sama. Malaikat itu ya bidadari itu, berjenis kelamin perempuan. Allah menyatakan, وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Mereka berkata, orang-orang musyrik itu berkata, Allah punya anak. Subhana, maha suci Allah dari hal itu. Diingkari oleh Allah. Allah enggak punya anak. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Disebut malaikat itu ibadu mukramun, hamba yang dimuliakan. Bukan sembarang hamba loh. Hamba yang dimuliakan. Termasuk ketika Allah menjelaskan malaikat yang bertamu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah menyebut dengan sebutan tamu yang mulia. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi wa qalu salama qala salamun qaumun munkarun. Sudahkah tiba berita kepada kamu tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Tamu Ibrahim ini malaikat. Oleh Allah disebut mukramin, yang dimuliakan. Ya. Jadi para malaikatlah hamba-hamba Allah yang sangat mulia di sisi Allah. Dia, Allah Azza wa Jalla, memilih para malaikat dan menugaskan mereka untuk melaksanakan urusan-urusan besar. Lalu mereka melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila malaikat seperti itu mencintai mereka, hukumnya wajib. Bahkan termasuk bagian dari keimanan terhadap para malaikat adalah mencintai mereka. Kita mencintai para malaikat karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah durhaka terhadap semua perintah Allah. Apapun yang Allah instruksikan selalu dilaksanakan. Tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Coba kalau umpamanya ada orang ya yang selalu ibadah, selalu taat, tunduk patuh kepada Allah. Tidak pernah melakukan dosa penyimpangan. Maka semua orang akan mencintai orang itu. Ya, ini orang. Apalagi para malaikat yang tidak pernah manusia dimanapun sesuci malaikat. Sesuci malaikat itu tidak ada. Malaikat itu la ya'sunallaha ma'amarahum. Tidak pernah maksiat terhadap apapun yang Allah perintahkan. Para nabi ada beberapa kesalahan yang kemudian ditegur, diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada pernah kesalahan yang beliau lakukan. Berpalingnya beliau dari seorang sahabat yang buta. Beliau pernah lakukan sampai ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla anja'ahul am. Adapun para malaikat tidak pernah. Dan tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya sangat masuk akal apabila kita mencintai malaikat karena mereka adalah makhluk yang tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata kepada Allah. Dengan menunaikan segenap ketaatan kepada Allah secara sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kedua, kita mencintai para malaikat karena tugas yang dipikul oleh para malaikat membawa kemaslahatan kepada manusia. Sehingga kehidupan manusia ini menjadi lebih terjamin. Sebab umpamanya sudah pernah kita jelaskan di antara tugas-tugas malaikat lah. mengatur benda-benda sangat super besar di alam jagat raya ini, mengatur peredaran matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang sangat-sangat-sangat besar. Dan malaikat itu yang melaksanakan seluruh tugas itu secara sempurna tanpa ada sedikit pun kesalahan, kekeliruan, apalagi rasa malas, bosan, boring, semua itu enggak ada. Seandainya malaikat yang mengurus itu lalai sehingga umpamanya matahari melenceng dari orbitnya, atau jarak matahari dan bulan ini bergeser sedikit saja, baik menjauh atau mendekat, akan hancur kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, coba aja umpamanya, kalau umpamanya malaikat yang ditugaskan untuk mengurus peredaran matahari dan menjaga jarak tertentu dengan bumi ini lalai, lalu bumi ini bergeser jaraknya kepada matahari, hancur kehidupan ini. Bumi umpamanya terlalu mendekat ke matahari, terbakar sudah semua kehidupan di muka bumi. Bumi umpamanya bergeser sedikit saja menjauhi matahari, beku seluruh kehidupan di muka bumi. Jadi es semuanya meureun, udaranya juga super dingin, tidak ada manusia yang bisa hidup. Termasuk darah kita semuanya membeku. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan tugas yang mereka laksanakan di alam jagat raya ini membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Karena mereka melaksanakan tugas itu dengan sempurna, terjaminlah kemaslahatan hidup manusia. Ditambah lagi malaikat itu dari karakteristik memberikan keuntungan super besar kepada manusia. Di antaranya adalah mereka selalu memintakan ampun untuk manusia. Ya. Memintakan juga mendoakan kebaikan, mendoakan agar manusia itu dimasukkan dalam surga, dibebaskan dari api neraka. Padahal kita tidak minta, padahal kita sebagai manusia tidak punya jasa sedikit pun kepada para malaikat. Tapi mereka mendoakan kita. Coba perhatikan ayat, ya. Al-Quranul Karim dalam banyak surat dan ayat, di antara surah Al-Mu'minun ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Bukan Al-Mu'minun, afan. Al-Mu'min. Atau disebut juga dengan sebutan Ghafir, surah Ghafir. Ayat 7 dan ayat sampai ayat 9. Allah berfirman. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَهِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Coba perhatikan ayat ini para pendengar sekalian. Kata Allah dan para malaikat yang memikul arsh. Kita sudah jelaskan jumlah malaikat yang memikul arsh itu 8. Dan ukurannya yang sangat besar. Dan juga para malaikat yang ada di sekitar ars. Kita juga sudah jelaskan malaikat yang ada di sekitar ars itu jumlahnya tidak terhitung. Sebagian ulama menyebut dengan malaikat karubiyun. Malaikat yang memikul ars dan malaikat yang ada di sekitar ars, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya. Dan mereka memintakan ampun. Coba lihat. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Orang beriman itu selalu didoakan oleh malaikat. Malaikat mana? Malaikat pemikul aras dan yang ada di sekitar aras yang jumlahnya tidak terhitung. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Mereka berkata, Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. maka ampuni orang-orang yang bertobat dan orang yang mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang Engkau janjikan untuk mereka bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari golongan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz dan Maha Hakim. Dan pelihara mereka dari azab, dari keburukan. Dan siapa orang yang Engkau pelihara dari azab atau dari keburukan pada hari itu, berarti Engkau telah merahmatinya. Dan itulah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Coba perhatikan doa malaikat pemikul ars dan malaikat yang ada di sekitar ars mendoakan apa? Mendoakan ya agar orang-orang yang beriman itu diampuni dosanya. Agar mereka dipelihara dari azab neraka jahanam. Agar mereka dimasukkan dalam surga Aden. Tidak hanya mereka, orang tuanya ke atas, ayah ibunya, nenek kakeknya, buyutnya, cicitnya, cicit apa di atas buyut itu juga kena doa malaikat ini. Wa man salaha min abaihim. Terus orang tua mereka, wa azwajihim juga istri-istri mereka, wa dzurriyyatim anak-anak mereka. Anak-anaknya juga kena doa malaikat ini. Yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan orang beriman yang soleh ini. Kita juga sudah jelaskan dari ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatsnahum min amali min syai. Dan orang-orang beriman ya, lalu diikuti keimanannya oleh anak-anak turunan mereka, kami akan ikutkan anak-anak mereka itu dengan orang tua-orang tuanya. Di satu kelompokan. Apa maknanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, anak-anak akan disatu tingkatkan di surganya kelak dengan orang tuanya, sekalipun anak-anak itu amalannya jauh ada di bawah amalan orang tua. Tapi oleh Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami, kata Allah, akan ikutkan, akan satu kelompokkan anak-anak mereka, dengan orang tuanya. Walaupun amalnya jauh berbeda. Ini efek yang sangat positif dari memiliki orang tua yang soleh. Anak yang soleh, suami atau istri yang soleh. Makanya para jomlowan dan jomlowati cari pasangan itu dengan mempertimbangkan agamanya, kesolehannya, bukan mempertimbangkan aspek duniawinya. Bukan cantiknya atau kayanya atau turunannya, anak siapa, anak pejahat, pejabat atau penjahat, ya. Jangan memperhatikan aspek apakah kayanya, apa miskinnya, cantik apa jeleknya, ya, bangsawan ataupun melaratnya, pejabat ataupun penjahatnya, jangan. Tapi agamanya. Karena akan kena dengan ayat ini. Orang, seorang wanita yang memiliki pasangan yang soleh, termasuk seorang lelaki yang memiliki pasangan wanita yang solihah, akan kena dengan doa kebaikan dari malaikat ini. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Umumnya wanita dinikahi karena empat hal, li jamaliha, wa li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena kebangsawanannya, dan karena agamanya. Umumnya karena empat pertimbangannya. Apa advis dari Nabi alaihi wasallam? Fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Nikahi wanita karena agamanya, karena kesolehannya. Maka kamu akan beruntung, kamu akan terhindar dari kerugian. Keuntungannya salah satunya ini kena malaikat, doa-doa malaikat. Malaikat menyatakan, ya, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka tuh ke dalam surga Aden yang kau janjikan bersama dengan orang tuanya, dengan pasangan-pasangannya dan anak-anak turunannya. Tuh, ke atas dan ke bawah termasuk pihak yang juga ikut terkena doa ini. Ke atasnya orang tua, kakek dan seterusnya. Ke bawahnya juga anak, cucu dan seterusnya. Ke pinggirnya pasangan-pasangannya. Itu para malaikat itu tidak henti-hentinya mendoakan seperti itu tuh. Untuk kita, kalau kitanya termasuk orang mukmin, orang yang beriman. Kalau kitanya termasuk orang yang kata Al-Quran tadi, bertobat dan wattaba'u sabilak, mengikuti jalanmu ya Allah. Ya, maka terkena doa ini. Padahal kita tidak minta, padahal kita tidak punya jasa kepada mereka. Tapi mereka mendoakan kita. Coba lihat lagi Umpay Al-Ahzab ayat 43. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang telah bersolawat kepada kalian, juga para malaikatnya, para malaikat bersolawat kepada kalian. Kan kita sudah jelaskan makna solawat Allah dan makna solawat para malaikat. Salawat malaikat maknanya adalah doa, minta ampun dan minta rahmat dari para malaikat kepada Allah untuk manusia. Mintanya kepada Allah untuk kepentingan manusia. Isi doanya untuk kepentingan manusia, minta ampun dan minta rahmat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian, hai manusia, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu maha rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi lihat, malaikat juga di sini bersolawat kepada manusia. Dan solawat malaikat maknanya doa, minta ampunan dan minta rahmat. Lihat lagi Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang kelima, Allah berfirman, takadus samawatu yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Kata Allah, hampir-hampir langit ini terpecah dari atas mereka. Ya. Dan para malaikat bertasbih memuji Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang ada di muka bumi. Orang-orang beriman yang ada di muka bumi dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, sungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Jadi malaikat itu super baik kepada siapa? Kepada manusia, mendoakan selalu untuk kebaikan manusia. Kita didoakan oleh malaikat. Masa kita tidak mencintai mereka? Ya. Bahkan juga malaikat bersolawat kepada orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Di antaranya kalau ada orang memberi hadiah makanan kepada kita. Maka apa akibatnya? Malaikat bersolawat kepada orang itu, kepada orang yang memberi makan, terutama umpama yang memberi makan untuk buka saum bagi orang yang sedang saum, baik saum fardu ataupun sunnah. Sebagaimana sebuah hadis disebutkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam berkunjung kepada Sa'ad bin Ubadah, lalu disuguhi makanan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Ketika selesai beliau berkata, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus sha'imun. Kata Rasulullah SAW, ya, telah makan makananmu orang-orang yang baik dan telah bersolawat kepadamu para malaikat dan telah berbuka dengan makananmu orang-orang yang saum. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam musnad Ahmad bisa kita lihat, ya, bahwa Hadis ini terdapat dalam juz yang ketiga halaman 138 dan sanadnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah makan makananmu orang-orang yang mulia dan telah bersolawat kepadamu para malaikat. Malaikat bersolawat kepadamu karena engkau memberikan makan kepada orang lain. Dan kita juga sudah menjelaskan siapa saja orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Orang yang mencari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang ketika sholat berada di saf-saf terdepan, itu semuanya orang-orang yang kena dengan doa malaikat, didoakan kebaikan oleh para malaikat. Oleh karena itulah, maka sudah selayaknya kita mencintai mereka. Mencintai siapa? Mencintai para malaikat karena betapa baiknya, super baiknya para malaikat kepada kita, dan diantara kebaikan para malaikat itu kepada kita adalah mendoakan kita, memintakan ampunan bagi kita, memintakan rahmat bagi kita, memintakan surga, memintakan agar kita ini dibebaskan dari azab neraka, memintakan hidayah, dan oh banyak seabrek kebaikan doa para malaikat ya kepada kita. Makanya pantas kalau kita umpamanya sebagai balas jasa, balas budi kepada mereka, kita mencintai mereka. Maka siapa orang yang tidak mencintai para malaikat, para mereka sudah banyak berbuat kebaikan bagi kita, orang itu tidak tahu diri. Orang itu tidak tahu balas budi, tidak tahu rasa berterima kasih. Coba kalau ada orang baik kepada kita, selalu mendoakan kebaikan bagi kita. Kalau kita ada masalah, selalu ditolong, dibantu. Kalau kita didolimi orang, dia melindungi kita, gitu ya, dari kedoliman orang itu. Dan seabrek keutamaan dan kebaikan lain. Gimana sikap kita? Kita pasti mencintai orang itu. Kalau tidak mencintai, cuek kayak bebek gitu, kita nggak tahu diri itu. Kita tidak tahu balas budi, kita tidak tahu rasa terima kasih, ya. Maka wajib kita mencintai mereka. Timbul pertanyaan, bagaimana cara mencintai mereka? Poin ini akan kita bahas hari Selasa yang akan datang. Waktunya sudah habis, sudah cukup 1 jam waktu yang kita habiskan untuk materi ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Dipersilakan bagi para pendengar baik di Bandung melalui Roja 1476 AM atau di Cirebon melalui radio kita ataupun di Yogyakarta melalui Radio Islamic Center Binbas ataupun yang di Cianjur silakan melalui Radio Albayan Cianjur, nanti insyaallah disampaikan ke kita. Dan untuk sesi tanya jawab saya serahkan sepenuhnya kepada Akhi Muzain untuk memandunya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Silakan Muzain. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan pembahasan kitab Usul Thalatsah ini. Baik, kita akan buka pertanyaan pertama melalui telepon Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum. Mohon radio yang dikecilkan, Pak. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dengan Kang Didi di Cirebon. Oh iya, mangga Kang Didi Cirebon. Ini tadi mau nanya, Ustaz, masalah mencintai malaikat. Iya. Itu caranya gimana, Ustaz? Kan kalau kita mencintai Rasul, kan kita berselawat ke Rasul. Nah, kalau mencintai malaikat itu gimana, Ustaz? Tolong jelaskan ya, biar tidak salah paham nih. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dedi di Cirebon, ya. Priben nih orang Cirebon. Iya, barakallahu fiik. Itulah kalimat terakhir yang tadi saya ucapkan. Bagaimana cara mencintai para malaikat? Itu materi yang akan kita bahas di Selasa yang akan datang. Ya. Kalau tadi disebutkan bersalawat kepada para nabi termasuk salah satu di antara cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan mencintai malaikat? Sama. Salah satunya dengan bersalawat kepada para malaikat. boleh enggak bersolawat kepada malaikat? Iya, boleh. Para ulama menjelaskan hal itu didasarkan kepada banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi li'annallaha sammahum rusula." Kata Rasul SAW, "Bersolawatlah kalian kepada para nabi Allah dan para utusan Allah, karena Allah sudah menamai mereka dengan sebutan para rasul." Termasuk, ini umum, termasuk rasul dari kalangan para malaikat. Termasuk, Imam As-Sakhawi memaparkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi, fa'innallaha ba'athahum kama ba'athani." Bersolawatlah kalian kepada para nabi dan para utusan Allah, karena sungguhnya Allah telah mengutus mereka sebagaimana Allah telah mengutus aku. Juga dalam riwayat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sallu ala nabiyina idza dzakartumuni fa innahum qad bu'itsu kama bu'itsu." Bersolawatlah kalian kepada para nabi, karena apabila kalian menyebut nama aku, karena sungguhnya mereka pun telah diutus sebagaimana aku juga telah diutus. Hadis-hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang disyariatkannya bersolawat kepada para malaikat, karena malaikat termasuk para utusan Allah dari kalangan para malaikat. Dan ini menunjukkan disunahkannya bersolat kepada mereka, jika malaikat-malaikat itu disebut. Berkata Imam Ibn Qayyim, Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya, kata Imam Ibn Qayyim, penjelasan yang benar dalam hal bersolawat kepada selain Nabi, juga termasuk keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, atau yang lainnya, ya, maka itu disyariatkan. Jika pertama keluarganya itu disebut, maka bersolawat kepada keluarganya disyariatkan, diikutkan bersama solawat kepada Nabi. Makanya sering disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan itu sebagai bagian juga dari doa kita dalam sholat, dalam tasyahud. Yang kedua, termasuk para malaikat sebagai makhluk-makhluk yang taat secara umum. Maka termasuk juga di sana. Berarti dengan demikian, bersolawat kepada para malaikat termasuk perkara yang memang disyariatkan berdasarkan keumuman hadis-hadis tadi. Dan ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam kitab Jalailul Afham yang mensyariatkan bersolawat kepada malaikat dan bersalam kepada mereka. Makanya ketika kita menyebut nama malaikat Jibril, kita disunahkan untuk mengiringnya dengan doa alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salam boleh, alaihi salatu wassalam boleh. Demikian juga malaikat yang lainnya, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Munkar dan Nakir alaihi salatu wassalam. Maka ya, itu salah satu di antara bentuk kecintaan kita kepada para malaikat. Dan insyaallah rinciannya nanti ya di hari Selasa yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Yang selanjutnya melalui SMS barangkali Ustadz, yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Bapak Fakhrudin di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz, ketika berangkat ke masjid ada doa yang selalu kita baca, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fil lisani nuran waj'al fi sam'i nuran dan seterusnya. Mohon penjelasannya, apa yang dimaksud nur di dalam doa tersebut? Adakah Allah kirim juga malaikat? Syukron. Kang Deddy, Fakhrudin. Jadi yang tadinya. Ya, Bapak Fakhrudin di Cirebon, barakallahu fik. Allahumma ij'al fi apa? Qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran dan seterusnya. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku. Juga jadikan cahaya dalam penglihatanku, pendengaranku dan seterusnya. Apa makna cahaya di sana? Ya, pertama nur maknanya itu muhtamal. Muhtamal itu memiliki banyak makna. Dan bila tidak ada hadis yang membatasi makna itu, maka seluruh makna nur yang menjadi penafsiran dari nur itu seluruhnya tercakup di sana. Makna pertama nur di sana hidayah, baik hidayah ilmu maupun hidayah taufik. Sebab ilmu adalah cahaya yang menerangi pikiran, hati dan jalan hidup seseorang. Orang yang berilmu itu ibarat orang yang berjalan di siang hari yang terang benderang. Dia tahu arah, mana barat, timur, utara, selatan. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dan dia tahu ada apa di jalan yang akan dia lalui. Ada lubang enggak? Kalau ada lubang, dia loncati. Kalau lubangnya terlalu dalam dan terlalu besar, dia akan mencari jalan ke kiri atau ke kanan. Kalau ada batu, dia bisa langkahi. Kalau ada ular, dia juga bisa hindari. Itu kalau orang berjalan di atas jalan yang terang benderang. Berbeda dengan orang yang bodoh, tidak tahu ilmu. Ibarat orang yang berjalan di malam hari yang gelap gulita. Kalau gelap gulita enggak tahu arah, mana barat, timur, selatan enggak tahu. Coba aja kita merem terus muter 2-3 putaran. Coba, jangan dulu dibuka mata. Tunjuk mana barat, timur, utara, selatan, bisa enggak? Enggak bisa. Termasuk jalan yang akan kita lalui, apakah aman atau tidak, ada lubang apa tidak, ada ular enggak? Ternyata umpah ada ular lagi diem di sana atau lewat, oleh kita keinjek. Gewawak poeta si ular teh ngigit ke kita. Ularnya berbisa lagi. Bisa mati kita. Ada sumur yang enggak ditutup, kejebur ke sana. Ya. Ada batu, tersandung kita jatuh. Imam Malik radhiyallahu an menyatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni qad ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran, fala tudfi'hu bi dhulumatil ma'siyah." Sungguhnya aku telah melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Imam Al-Waqi ketika ditanya oleh Imam Syafi'i menyatakan, ya, bahwa al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang maksiat. Ini makna cahaya yang pertama adalah ilmu hidayah. Apakah termasuk juga malaikat akan melindungi dia? Tergantung. Apakah ketika dia keluar dari rumahnya membaca doa apa tidak? Kalau dia membaca doa dengan mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, iya, malaikat akan diutus oleh Allah untuk menjaganya. Setan tidak bisa menggoda dia. Sehingga Rasul sallallahu menyatakan, siapa orang yang keluar rumah kemudian dia berdoa dengan doa yang disyariatkan bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, maka faqad kufiya, ya, wa wuqiya wa nuqiya. Orang itu telah diberikan kecukupan. Maksud kecukupan di sini adalah perlindungan. Maka syaitan akan berkata, siapa di antara kita yang bisa berbuat kepada orang yang telah diberikan perlindungan seperti itu. Kufia di sini perlindungan. Sebagaimana doa gulam yang pernah kita bahas, ya. Gulam ketika mau dibunuh oleh penggawa raja, oleh tentara yang diutus, dibawa ke apa namanya ke puncak gunung, suruh murtad, kalau enggak dilempar dari gunung. Apa doanya? Allahumma kfinihim bimasyita. Ya Allah, berikan kecukupan kepadaku dari mereka. Allahumma kfinihim, ikfinihim ini maknanya perlindungan. Maka berguncanglah gunung dan orang-orang penggawa raja berjatuhan, mati semua. Sedangkan gulamnya selamat. Dibawa lagi ke lautan, suruh murtad. Kalau enggak murtad, ceburin ke lautan, ditinggal biar mati tenggelam. Apa yang dibaca oleh gulam? Sama, Allahumma kfinihim bimasyita. Ya, kalau kita juga pergi kemudian ada begal, baca juga doa ini. Allahumma kfinihim bimasyita. Ikfi di sini perlindungan. Jadi kalau orang ketika akan ke masjid atau keluar kemana saja, keluar dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan memberikan perlindungan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Taufik. Ustaz, Abang Ustaz. Alhamdulillah. Salam sunnah, Pak Taufik. Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Ustaz mau tanya tentang ini, makna Masjidil Haram. Yang pertama kan Pak Wali Wajah Kasyaf Masjidil Haram. Iya. Maksud di situ kan itu Ka'bah, Ustaz, mungkin ya. Iya. Yang kedua, Subhanallah di Asra Bildi. Itu kan ada Masjidil Haram, maksudnya di situ sekitar Masjidil Haram atau Ka'bah di situ. Iya. Yang ketiga, tentang apa ya, apalagi ayatnya tentang Masjidil Haram, tapi maksudnya di situ seputar Mas'alil Haram gitu. Mas'alil Haram. Karena mungkin orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram, maksudnya di situ Mas'alil Haram, Ustaz ya? Iya, Mas'alil Haram. Tolong dijelaskan itu, Ustaz. Yang kedua, apa makna hikmahnya Haram. Rasul membaca istighfar setelah setiap sholat? Iya. Kan Rasul itu jadi ma'asum. Iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik, ngeborong pertanyaan sampai tiga. Ya, pertama tentang fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ada kaidah di sini, dzikrul am wa urida bihil khas. Disebut secara umum tapi yang dimaksud secara khusus. Seperti ini disebutnya Masjidil Haram, tapi yang dimaksudlah apa yang ada dalam Masjidil Haram tersebut, yaitu Ka'bah. Hadapkan ke Ka'bah. Bukan ke masjidnya, ya, tapi bukan ke Masjidil Haramnya, tapi ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Dan istilah dzikrul 'am wa urida bil khas ini banyak digunakan oleh hampir mungkin setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia juga. Umpamanya disebut secara umum seluruh keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Contoh umpamanya ada berita Indonesia dipukul telak sampai 10-0 oleh Malaysia umpamanya. Maksudnya bukan seluruh rakyat Indonesia, cuma 11 orang ya yang main-main bola 10-0 umpamanya oleh orang lain. Tapi disebut Indonesia kalah telak 10-0 dari lawannya. Maksudnya Bu, apakah Indonesia itu seluruh rakyat Indonesia? Enggak, cuma 11 orang gitu. Nah, ini yang disebut dengan disebut secara umum, tapi yang dimaksud adalah secara khusus. Dan itu juga berlaku di dalam bahasa Arab. Termasuk yang tadi. Faqim wajhaka syatrul Masjidil Haram. Afawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram di sana Ka'bah. Demikian juga kalau ayat, jadi tidak semua Masjidil Haram di sana itu maknanya apa namanya khusus Ka'bah, tidak. Dalam ayat pertama dari surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Haram di sana, ya masjidnya, ya sama dengan juga Masjidil Aqsa, ya, dan sekelilingnya baik Mekah ataupun Palestina atau yang dahulu disebut dengan negeri Syam. Kita sudah pernah bahas Syam itu negeri yang diberkahi berdasarkan nas Al-Quran. Dulu Syam itu adalah gabungan dari 4 negara. Di antara negara Palestina, Palestina, Libanon, Suriah, dan Yordania. 4 negara ini dulunya bergabung menjadi satu dan disebut dengan sebutan negeri Syam. Termasuk Palestina. Di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa. Allah telah menyatakan sekitar Mekah dan sekitar Masjid Al-Aqsa adalah negeri yang diberkahi. Alladzi barokna haulahu. Maka dalam ayat ini tidak boleh maknanya diberlakukan seperti ayat tadi. Dzikrul 'am wa urida bihil khas, enggak. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Masjid Haramnya beserta sekelilingnya, Mekahnya. Makanya Mekah disebut negeri haram sama dengan Madinah dan tidak ada negeri haram yang ketiga. Palestina tidak disebut dengan sebutan negeri haram. Dan para ulama juga sudah menjelaskan makna haram. Rasul selesai menyatakan, Inna Ibrahima harrama Makkah wa ana haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan negeri Mekah sedangkan aku telah mengharamkan negeri Madinah. Maksudnya mengharamkan di sana bukan haram untuk dimasuki, tapi menjadikan Mekah sebagai negeri haram dan Madinah juga sebagai negeri haram. Apa maknanya? Maknanya diterangkan oleh para ulama dari Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim, ya dijelaskan dalam hadis lain la yuqta'u syajaruha wa la yuqtalu sayduha. Tidak boleh pepohonan-pepohonan yang ada di sana itu dipotong, dicabutin. Tidak boleh binatang-binatang yang ada di sana dibunuh. Makanya kalau kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, terutama di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu akan banyak binatang-binatang liar yang merasa aman di sana. Seperti burung merpati. Burung merpati ribuan di sana. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi sih, seringkali mendarat di tanah gitu, orang-orang kemudian menaburkan makanan mereka seperti biji-biji gandum yang sengaja dijual di sana. Senang melihatnya. Ya, dan itu bisa mengkondisikan suasana yang adem, yang menyenangkan. Ngeriung banyak ribuan. Ya, kemudian begitu kita datang, mereka terbang gitu ya. Tapi datang lagi, itu mereka merasa aman, tidak boleh ditangkap, tidak boleh ditangkap, dibunuh. Kalau di Indonesia itu sudah habis itu, ditangkepin oleh orang-orang, dijual atau dikurung atau dijadikan permainan, pakai hatong segala macam gitu ya, wah segala macam. Di sana aman, tidak boleh binatangnya dibunuhi, tidak boleh pohon-pohonnya dicabuti dan seterusnya. Itu yang disebut dengan negeri haram. Dan siapa orang yang masuk ke dalamnya aman, darahnya terjamin, tidak boleh dibunuh, apalagi dibunuh, dialirkan darahnya, disakiti saja haram. Menyakiti ya sesama muslim di sana, maka dosanya berlipat-lipat. Kalau beribadah di sana pahalanya berlipat, maka berbuat dosa di sana juga berlipat-lipat ya. Itulah penjelasan tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Taufik. Wallahu a'lam bishawab. Tentang itu istighfar. Oh, istighfar. Nabi SAW seusai sholat selalu istighfar. Bukankah beliau itu maksum? Iya. Beliau maksum dan dosanya sudah diampuni baik yang dahulu maupun yang akan datang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Surah Al-Fat ayat yang kedua. Allah telah mengampunimu dosa kamu baik yang dahulu ataupun yang akan datang. Tapi walaupun beliau dosa sudah diampuni, beliau istighfar berapa kali dalam sehari? Antara 70 sampai 100 kali. Di luar sholat, belum di dalam sholat. Di dalam sholat beliau istighfar enggak? Iya istighfar. Ketika doa iftitah. Apa yang beliau baca? Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Itu istighfar. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya. Itu istighfar, minta salah satu makna dari dijauhkan antara aku dan kesalahanku, pertama diperihara dari dosa, yang kedua diampuni dari dosa kalau dosa itu sudah dilakukan. Termasuk ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli. Rabbighfirli itu minta ampunan itu, ya. Nah, itu Nabi beristighfar seusai salat, beliau langsung istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah, bukan Al-Fatihah. Kan kebanyakan orang imam begitu assalamualaikum Al-Fatihah, itu keliru. Istighfar. Nabi selalu mencontohkan begitu. Dan kita harus ittiba kepada beliau. Ya. Kenapa Nabi yang masum memintakan ampunan untuk dirinya sendiri? Nah, bagi ikhwan dan akhwat khususnya di Bandung yang sering mengikuti kajian kita Bulughul Maram di Masjid Raya Cipaganti setiap hari Sabtu sore, itu pasti ingat terhadap penjelasan ini, ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pun, pertama, kalau beliau istighfar, maknanya betul-betul memintakan ampunan atas kesalahan beliau sendiri, sekalipun semua kesalahan sudah dijamin oleh Allah diampuni. Kedua, tawadunya beliau. Ya, tawadunya beliau, mau salah mau benar, tetap merasa ibadah dan syukur yang sudah dilakukan itu selalu merasa kurang. Dan beliau meminta ampun atas kekurangan yang beliau lakukan di dalam ibadah. Apalagi kita di dalam sholat pasti dosa tuh. Di dalam sholat kita pasti melakukan banyak dosa. Apa dosanya? Mungkin ada riya ketika sholatnya. Atau di dalam sholatnya ketidakhusyuan, ngelamun, nah itu yang seringnya. Dosa enggak? Dosa. Karena kita sudah pernah bahas khusyu itu wajib. Khusyu itu wajib, siapa yang tidak khusyu dalam sholat dia berdosa. Dan kebanyakan manusia kan tidak khusyu di dalam sholatnya, ya. Kebanyakan manusia tidak khusyu di dalam sholat-sholat mereka. Dan itu dosa. Dari mana dalil bahwa khusyu itu wajib? Banyak Quran ataupun hadis. Contohnya untuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu bagi orang yang salat, yaitu orang yang tidak khusyu dalam salatnya, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai itu tidak khusyu. Yang tidak khusyu diancam dengan itu, menunjukkan khusyu itu wajib. Yang tidak khusyu adalah berdosa. Ya. Nah, kita dalam sholat 100% khusyuk? Enggak. Mungkin belum tentu 10% kekhusyuan kita. Dosanya lebih banyak. Makanya disyariatkan untuk istighfar atas dosa-dosa yang banyak kita lakukan di dalam sholat. Karena ketidakhusyuan. Karena ada umpamanya kelalaian. Karena ada umpamanya tidak kurang ittiba'nya kita kepada Rasulullah SAW di dalam gerakan-gerakan sholat atau bacaan, karena Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada kekurangan dari aspek itu, ya. Karena banyak kekurangan, begitu pertama salam istighfar dulu atas dosa yang kita lakukan selama sholat, dan semakin tinggi keimanan seorang, semakin merasa kurang dalam menunaikan hak Allah SWT. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ciri orang mukmin penghuni surga itu adalah apa? Alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum majilah. Orang-orang mukmin ahli surga itu orang-orang yang sudah melakukan amal-amal soleh, yang sudah mereka melakukan, tapi hati-hati mereka itu merasa takut. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah mereka ahli ibadah tapi juga suka maksiat? Ya, orang yang sholat, saum, tapi mereka juga suka mabuk, suka judi, suka berzina dan yang jenisnya. Kata Nabi SAW, tidak. Mereka adalah orang-orang yang sudah beribadah maksimal, tapi hati mereka takut kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Kalau ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Itu yang dimaksud takut itu. Padahal mereka sudah maksimal. Para ulama yang luar biasa kesolehannya dan kualitas ibadahnya, mereka takut ibadah mereka itu tidak diterima. Khawatir tuh. Allah sendiri menyatakan wa qulubuhum wajilah. Hati-hati mereka takut setelah ibadah. Takut tidak diterima oleh Allah SWT. Kalau kita setelah ibadah, assalamualaikum, salam, ngeplong, wah surga udah di tangan. Kan gitu. Jauh sekali bedanya, ya. Semakin soleh seorang, semakin hebat imannya seseorang, semakin takut ibadahnya itu kurang kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika dia disuruh bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Musa? Rabbi in ana salaitu fa min qibalik. Ya. Wa in tasaddaqtu fa min qibalik. Wa in ballagtu risalatik fa min qibalik. Fa kaifa ashkuruka? Ya Allah, kalau aku salat, maka salatku itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah-Mu. Dan kalau aku menyampaikan risalah-Mu kepada manusia juga karena hidayah-Mu. Maka bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Jadi selalu merasa kurang. Bersyukur dengan sholat. Itu dipikir-pikir saya bisa sholat juga karena hidayah Allah itu. Dengan sedekah dipikir-pikir sedekah juga karena hidayah Allah. Dakwah. Aduh, gimana lagi itu cara bersyukur kepada Allah? Selalu merasa kurang. Apa kata Allah? Al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau sudah bersyukur kepada-Ku. Jadi itu alasan pertimbangan kenapa disyariatkan istighfar hampir setiap selesai melakukan apa? Ibadah. Setelah beres sholat, salam kanan, salam kiri, istighfar. Setelah beres ibadah haji atau umroh, disyariatkan apa? Istighfar. Ya. Setelah melakukan apapun, disyariatkan istighfar. Karena apa? Karena dalam ibadah yang menjadi kewajiban kita itu banyak kekurangan yang kita lakukan. Itu yang kita mohonkan ampunannya kepada Allah seusai ibadah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Kosim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Pak Himudain sareng Pak Ustaz sareng keluarga mudah-mudahan selamat dan sehat walafiat lahir batin kelain enana ridona Allah subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum gitu juga. Atur kenuhun Pak Ustaz karena pakai bahasa Indonesia Bapak. Siapa ya? Ada orang Jogja. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmu yang diberikan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya menyambung daripada pertanyaan dari Pak Taufik. Ada hadis demikian Pak Ustaz. Barang siapa yang membaca subhanallah setiap pada sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan seterusnya, pasti diampuni dosanya sekalipun sebanyak buih laut. Yeah. Hadis riwayat Muslim. Yeah. Yang saya tanyakan di situ ada perkataan barang siapa yang membaca subhanallah dan sebagainya pada sholat ini, kalau orang awam membacanya karena pada sholat mungkin saja bisa terjemahkan setelah sholat sunat pun bisa, padahal kenyataan kan ini dimaksudkan hanya sholat fardu saja. Yeah. Oleh karena itu saya bertanya, bunyi hadis yang menyatakan kepastian bahwa ini adalah sholat fardu maksudnya itu bagaimana? Ataukah ini hanya ini saja hadisnya, tapi kita bisa menerjemahkan ini hanya sholat fardu? Bagaimana itu caranya itu Ustaz? Yang kedua, amal yang dapat diterima itu ialah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, dan kemudian pengamalannya itu menurut petunjuk Rasul atau mutamaah. Itu satu hadis Ustaz ataukah ada beberapa hadis? Saya mohonkan hadisnya itu bagaimana bunyinya dan siapa yang meriwayatkannya. Saya ulangi pertanyaan yang kedua, amalan yang terima itu ialah ikhlas karena Allah, kedua dalam caranya itu sesuai dengan petunjuk Rasul atau contoh Rasul, itu bagaimana hadisnya dan siapa yang meriwayatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak Kosim di Cimahi ya, barakallahu fik. Ada dua pertanyaan yang ditangkap dari pertanyaan Pak Kosim ini. Pertanyaan yang pertama adalah orang yang membaca tasbih, tahmid dan takbir. 33 kali di dalam selesai salat, ya. Apakah maknanya semua salat atau salat fardu saja? Iya, hadis tentang hal ini banyak. Beragam. Di satu hadis 33 kali, di hadis lain 25 kali, di hadis lain 11 kali, di hadis lain 10 kali. Semuanya sahih. Semuanya boleh dilakukan. Dan kesahihan beberapa hadis yang berbeda-beda tadi menunjukkan Nabi SAW melakukan dengan beberapa bilangan yang berbeda. Kadang beliau 33, kadang beliau 25, kadang beliau 11, kadang beliau 10. Dan semuanya boleh. Sehingga para ulama menyebutkan siapa yang memiliki waktu yang luang untuk berzikir, hendaklah dia mengambil zikir yang terbanyak, yaitu 33 kali. Siapa yang waktunya sempit karena ada keperluan yang penting untuk ditinggalkan, umpamanya untuk dikerjakan, maka dia dibolehkan untuk berzikir dengan yang 10 kali atau yang 11 kali. Ya. Dan di sana disebutkan fi kulli duburi kesolatil maktubah. Di belakang sholat maktubah. Maktubah itu sholat fardu, ya. Dan makna dubur, dubur ini bisa berarti bagian dari sholat, bisa berarti di luar sholat. Seperti umpamanya, ya Mu'ad, inni uhibbuka, fala tada'anna fi duburi kulli sholat antaqula Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Mu'ad, demi Allah aku mencintai engkau, maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk berdoa di dubur setiap sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, apakah ini di dalam sholat ataukah di luar sholat setelah salam? Para ulama kemudian merinci, kalau perintah dalam hadis itu berupa zikir, hendaklah lebih utama dilakukan di luar sholat setelah salam. Seperti tasbih tadi, tahmid dan takbir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah terus 33 atau 25 atau 11 atau 10. Atau alhamdulillah atau Allahu akbar dan alhamdulillah dan Allahu akbar. Itu berupa zikir bukan doa. Adapun kalau doa, maka lebih utama dibaca di dalam salat sebelum salam. Karena apa? Karena momen ketika salatlah momen ketika seorang paling dekat dengan Allah. Dan momen terdekat ketika sholat adalah ketika sujud. Dubur itu di belakang. Maka sebagian ulama ada yang menganjurkan membaca Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik adalah di akhir sholat sebelum salam ketika tasyahud. Oleh karena itulah ketika itu berupa doa permintaan, hendaklah lebih utama dibaca di dalam sholat, tapi ketika itu berupa zikir, hendaklah dibaca di luar sholat. Ya, jadi ditetapkannya bahwa itu setelah sholat fardu, karena adanya nas yang menyatakan ba'da sholatil maktubah. Setelah sholat fardu, adapun setelah sholat sunat, termasuk tahajud, setelah beres salam tahajud, umpamanya dengan witirnya 3, kita tidak berzikir seperti zikir ba'da sholatnya, ada subhanallah, alhamdulillah, enggak. Tapi cukup berdoa. Berdoa langsung kepada Allah SWT. Seusai sholat tahajud tersebut, bukan tidak disyariatkan untuk wirid. Ya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ibadah itu tidak diterima kecuali kalau pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah gitu ya. Ya. Itu rangkuman dari ayat dan juga hadis yang sahih. Tidak ada nas hadis yang menyatakan demikian. Adapun tentang ikhlas ya banyak ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat dan setiap orang hanya akan peroleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi kalau niatnya bukan karena Allah, ya Allah enggak akan berikan kecuali sesuai dengan niatnya. Karena dunia Allah akan berikan dunia, akhiratnya enggak dapat. Faman kan hijratuhu ila dunya awi mar'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, ya niat hijrahnya hanya karena itu. Dia hanya dapat itu. Akhiratnya enggak dapat. Pahala dari Allah Azza wa Jalla enggak dapat. Jadi banyak ayat dan juga banyak hadis yang menjelaskan tidak diterimanya amalan seorang bila niatnya tidak ikhlas. Dia umpamanya hadis riwayat Imam Muslim ketika tiga orang yang di hari kiamat dipanggil, pertama orang yang mati syahid. Allah bertanya, "Limadza qutilta?" Bagaimana kamu terbunuh? Kenapa kamu terbunuh? Orang itu menjawab, "Qataltu fi sabilik hatta qutilt." Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, "Kadzabta, dusta engkau, bohong." "Qatalta li ayyuqala annaka jari, faqad qila dzalik." Kamu berperang tapi motivasi kamu, niat kamu agar kamu itu disebut jagoan, disebut pemberani, disebut pahlawan. Dan pujian itu telah ditujukan orang kepadamu. Lalu orang itu diseret pada wajahnya dan dilemparkan dalam api neraka. Begitu juga orang berilmu dan beramal, dan begitu juga orang yang berharta kemudian menderma dengan harta. Itu semua masuk neraka. Karena apa? Niatnya. Bukan karena amalnya. Amalnya bagus. Jihad, dia berilmu dan beramal dan bersedekah infak. Amalnya bagus. Lalu kenapa mereka masuk neraka? Karena niatnya yang busuk. Niatnya yang salah, yang keliru, yang buruk. Yaitu riya, ingin dipuji orang. Jadi bukan diberi pahala, malah diberi azab. Kata orang Sunda mah, capek gawe, teka pake, barijeng, diteke, bikin bete. Gitu ya. Itu rugi, tidak diterima, udah capek berbuat, gak diterima juga diazab. Nah itu rangkuman dari banyak ayat dan banyak hadis. Adapun tentang mutaba'ah juga diambil dari ayat dan juga diambil dari hadis. Ayat umpamanya Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. An-Nur ayat 63. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu hendaklah takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi orang beribadah, tapi cara ibadahnya menyimpang dari tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kena ayat ini. Dia ditimpa fitnah, fitnah di sini maknanya zaig, disesatkan hatinya dalam urusan-urusan yang lainnya, urusan lain juga akan menyimpang tuh. Dan diazab di akhirat dengan azab yang pedih. Menunjukkan ibadah yang dilakukan dengan cara menyimpang dari sunnah Nabi SAW itu bukan diterima, bukan diberi pahala, tapi diberi azab. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa orang-orang yang mengada-adakan sebagian urusan yang sudah kami ajarkan tapi dia bukan dari urusan agama kami ini, mengada-adakan yang di zaman Nabi tidak ada, oleh dia diada-adakan, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu juga dari Aisyah, riwayat Imam Muslim juga. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya dari aku, maka amalan itu tertolak. Ya. Nah, jadi berdasarkan hal itulah para ulama menyimpulkan bahwa dari banyak ayat dan hadis, sebuah amalan baru diterima kalau terpenuhi dua syarat ini. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah. Itu rangkuman dari banyak ayat dan banyak hadis yang diterangkan oleh para ulama. Jadi tidak ada hadis khusus yang menyatakan bahwa siapa yang tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah maka amalannya tertolak. Tidak ada hadis yang seperti itu. Tapi itu rangkuman dari banyak ayat dan banyak hadis. Lalu dari sana para ulama merumuskan dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan beralih terlebih dahulu ke penanya lewat pesan singkat. Ada penanya dari pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta. Assalamualaikum, afwan tanya, yaumul kiamah itu apakah disaksikan oleh seluruh makhluk setelah dibangkitkan, atau hanya akan disaksikan oleh yang masih hidup saat terjadinya hari kiamat? Syukran. Iya, ketika di dunia kiamat terjadi, yang merasakan langsung adalah orang yang ketika itu masih hidup. Tapi orang yang sudah mati, termasuk juga para malaikat, merasakan goncangan yang dahsyat. Karena orang yang sudah mati hidup lagi di alam kubur. Dihidupkan lagi di alam kubur. Yang durhaka memperoleh azab kubur. Yang soleh akan memperoleh nikmat kubur. Orang yang ada di alam kubur juga merasakan dahsyatnya goncangan kiamat. Ya. Maka kecuali orang yang mati syahid akan diamankan dari goncangan hari kiamat. Orang yang mati syahid itu tidak merasakan kengerian. Diamankan dari apa? Dari goncangan hari kiamat. Nah, jadi teralami terasakan. Tapi yang lebih mengerikan adalah orang yang hidup di alam dunia ini. Dia menjadi saksi langsung dan menjadi pelaku utama di dalam peristiwa terjadinya kiamat, hancurnya alam jagat raya tersebut. Dan itulah seburuk-buruk manusia. Ketika kiamat terjadi, orang enggak ada satupun orang muslim. Semua orang sudah kafir, sudah musyrik lagi, sudah kembali ke zaman jahiliyah lagi. Ya, orang muslim enggak ada, karena sebelum kiamat nanti ada angin. Angin itu halus lembut. Siapa orang yang dalam iman, dalam hatinya ada iman walaupun sedikit, karena angin itu mati. Jadi semua orang punya iman sedikit pun mati kena iman itu, kena angin itu. Sehingga yang tersisa hanyalah orang kafir, orang musyrik, seburuk-buruk manusia. Di generasi itulah kiamat itu terjadi. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada penanya dari Oki Kurnia Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat 1000 malaikat diterjunkan ke medan perang Badar, iblis beserta pasukannya takut lalu kabur ke lautan. Kenapa iblis takut? Padahal iblis sudah diberi tangguh sampai hari kiamat umurnya. Jazakallahu khair. Kenapa iblis takut ketika melihat pasukan malaikat? Iya. Peristiwa ini oleh Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma min nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'ata nakasu ala aqibai ya wa qalu inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wallahu shadidul iqab. Dan ingat, ketika ini orang kafir juga ditipu oleh iblis. Ketika iblis itu menghiasi amal-amal orang-orang kafir. Lalu menyatakan, aku mendukung kalian, aku akan bantu kalian. Wa inni jarul lakum. Ya. La ghaliba lakumul yauma. Kalian ini tidak akan apa? Tidak akan ada yang mengalahkan pada hari ini. Wa inni jarul lakum, aku siap di belakang kalian. Falamma tara'atil fi'atan. Ketika dua pasukan ini bertemu di medan perang Badar, nakasu ala aqibi. Mereka mundur, si iblis ini mundur ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian tuh. Ini kata iblis, aku mundur ya, enggak mau ikut perang dengan kalian. Karena apa? Inni ara ma la tarun. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Dan ini aku pun takut kepada Allah, karena Allah itu syadid iqabnya. Jadi apa yang dilihat oleh iblis? Malaikat. Pasukan malaikat yang turun berbondong-bondong sebanyak 1000 malaikat. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dalam surah Al-Anfal juga ayat yang ke berapa? 9 apa 10? 9. Dan ingatlah ketika kalian berdoa kepada Allah dan Allah menjawab doa kalian dengan mengirimkan 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong. Dilihat malaikatnya oleh iblis. Orang kafir enggak lihat. Iblis lari pontang-panting. Kenapa iblis takut? Bukankah dia enggak akan mati? Iya, mati mah enggak, tapi menderita sakit mah iya tuh. Ibarat manusia di sini yang kebal gitu, dibacok enggak kebal. Sakit enggak? Ya sakit pastilah. Sakitnya mah sakit. Ya. Merasakan penderitaan. Termasuk iblis walaupun tidak akan mati sampai hari kiamat, ya sakit mah pastilah. Kemudian ya, selain itu merasakan kegentaran, ketakutan yang luar biasa dengan hadirnya para malaikat atas perintah Allah SWT di medan perang Badar tersebut. Tidak mati sampai hari kiamat bukan berarti tidak akan menderita. Tidak mati sampai hari kiamat bukan berarti tidak akan merasakan kesakitan. merasakan kesakitan. Ketika umpamanya seseorang membacakan ayat kursi, ya, kenapa iblis lari? Ketika seseorang ta'awud, kenapa iblis lari? Termasuk iblis, iblisnya lari. Itu menunjukkan mereka merasakan penderitaan dengan ta'awud itu. Tidak akan mati, tetapi ya menderita mah pasti itu. Sekarang gini, sok kita ditonjok gitu ya, perutnya atau ininya, enggak akan mati kok. Mau enggak? Sok lah enggak akan mati, sok tak tonjok tak pipi saya, paling bengkak. Mau enggak kita? Enggak akan mati dijamin. Enggak mau, karena apa? Ya walaupun enggak mati, tapi sakitnya enggak ketulungan, bisa menangis kita, bisa meraung-raung. Coba tuh kaki ya, ketika truk lewat, kaki kita julurkan, kegiles. Dijamin enggak akan mati kok. Paling remuk, tapi remuk kaki enggak akan membuat kita mati. Enggak, mau enggak kita? Enggak, kenapa enggak mau? Kan enggak akan mati. Iya, enggak akan mati, tapi sakitnya enggak ketulungan tuh, gitu ya. Itu ilustrasi saja, oke ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar radio Albayan Cianjur. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Ummu Fatimah di Cianjur. Maaf ini darurat Pak Ustaz. Maaf keluar dari tema. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana menghadapi seorang ibu yang egois dan beliau sudah 3 kali cerai dengan suaminya, tapi beliau kembali tanpa ada pernikahan dengan pria lain dulu. Itu bagaimana hukumnya dan sebagai anak harus bersikap bagaimana? Karena sudah dikasih tahu tidak boleh tapi malah memusuhi anak. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Ya Ummu Fatimah ya di Cianjur, barakallahu fiik. Iya, pertama ibunya sudah bercerai 3 kali dengan ayahnya, lalu setelah cerai 3 kali kembali lagi gitu ya, 4 kali. Ya itu enggak boleh. Sudah dikasih tahu gimana? Iya, pertama ini banyak faktor nih. Pertama, kalau katakanlah yang ditanyakan itu benar, 3 kali talak, lalu kembali ke 4 kalinya. Secara syar'i enggak boleh. Orang yang karakternya seperti itu, enggak peduli halal haram dalam pandangan Allah, yang penting aman dari pandangan manusia. Biasanya begitu. Samalah dengan para pelaku kemaksiatan yang lain. Ya, para pemabuk, para penjudi, para pezina, para maling, gitu ya. Dia tahu bahwa yang dilakukan itu dosa. Dia tahu bahwa itu haram. Tapi kenapa dia lakukan? Ya, karena hawa nafsu. Dia enggak peduli dengan dosa, enggak peduli dengan akhirat, tapi yang penting aman dari penilaian manusia. Mabuknya umpamanya ngumpet-ngumpet di rumahnya. Dia tahu itu dosa, tapi kan tetangga enggak tahu, orang-orang enggak tahu. Mencuri, kenapa diam-diam? Yang penting aman dari manusia, dia tahu itu dosa. Ya, berjudi juga ada lokalisasinya. Dia tahu itu dosa, yang penting tetangga saya, keluarga saya enggak tahu. Kalau uangnya habis ya bilang aja dagang bangkrut, gitu ya. Pezina, kenapa mereka melakukan itu secara sembunyi-sembunyi? Ya takutnya dari manusia, yang penting aman dari manusia, manusia enggak tahu. Walaupun dia tahu itu haram, dia berdosa besar. Kalau itu saja dilakukan, ya apalagi dengan hanya menikah. Dia tahu bahwa itu enggak boleh secara syariat, enggak peduli. Yang penting dari pandangan manusia dia aman. Orang enggak tahu saya sudah cerai berapa kali, paling yang tahu beberapa gelintir orang. Ketika si penjudi, pemabuk, pezina, maling tahu itu haram, ya, lalu diingatkan oleh orang, enggak boleh itu dosa. Itu menjadi tamparan secara psikis. Dia sudah tahu itu dosa, enggak perlu diingatkan. Makanya ketika hawa nafsu menguasai diingatkan bukannya menerima, karena dia sudah tahu itu haram. Tapi egonya muncul, emosinya yang keluar. Akhirnya dia membenci orang yang memberitahukannya. Tahu itu dosa, saya yang sengaja ngumpet-ngumpet kamu omongin gitu kan. Nah itu menjadi beban psikis yang berat bagi dia. Maka emosinya yang muncul. Nah makanya pantas apabila si ibu tadi Sudah tiga kali menikah cerai kemudian balik yang keempat itu tahu secara syar'i enggak boleh. Lalu diingatkan enggak boleh, dia marah. Karena dia sudah tahu itu enggak boleh, tapi enggak pedulilah saya, yang penting aman dari omongan orang gitu ya. Paling begitu. Saya selagi ngumpet, kamu malah memberitahukan tentang posisi atau lokasi saya ngumpet. Ya siapa yang enggak marah? Seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bukan memberitahukan bahwa itu salah. Dia sudah tahu itu salah. Tapi dipupuk imannya. Kalau imannya sudah terpupuk kemudian menguat, dia sendiri yang akan melangkah keluar dari masalah. Berdasarkan hal itulah maka kita sering melihat realita orang berbuat dosa, lalu kita ingatkan, malah dia marah kepada kita. Karena peringatan kita adalah tamparan secara psikis kepada dia. Secara kejiwaan dia tertampar dengan omongan kita. Yang dia butuhkan itu bukan pemberitahuan, karena dia sudah tahu. Yang dia butuhkan adalah dua. Pertama, ya memupuk imannya. Yang kedua, mencegah ya secara zahir dari perbuatannya. Kalau umpamanya kita punya kewenangan untuk itu seperti aparat. Ya, jangan sampai terjadi pencurian, mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, ya aturan yang berlaku tentang larangan itu lakukan. Ditutupnya umpamanya pabrik-pabrik minuman keras, dilarangnya umpamanya tempat-tempat yang biasa dipakai untuk minum-minuman keras, ya. Termasuk juga umpamanya adanya patroli untuk keamanan siskamling ya dulu mah. Sekarang sudah enggak musim lagi. Nah, itu adalah pencegahan secara zahir. Itulah yang dilakukan, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Oh, ada yang, telepon yang masuk sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ketitipan pertanyaan. Siapa Bu, di mana? Iya. Umu Ihsan di Kopo. Umu Ihsan. Ya, silakan. Ibu saya jualan kerudung di pasar. Dan untuk contoh kerudungnya pakai patung gitu Ustaz, berbentuk orang. Nah, pertanyaannya, apakah dengan adanya patung itu malaikat rahmat tidak masuk? Yang kedua, kerudung yang dijual kebanyakan tidak syar'i, ukurannya pendek, kecil gitu. Apakah boleh atau berdosa gitu menjual kerudung yang enggak syar'i? Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Ihsan di Kopo, barakallahu fik. Ya, ada dua pertanyaan, memakai apa istilahnya patung orang itu? Manekin. Manekin, memakai manekin. Ya, tidak diragukan lagi manekin termasuk patung. Bahkan super mirip ya, sangat mirip. Sangat mirip dengan orang. Ya. Masuk enggak termasuk hadis malaikat tidak akan, malaikat rahmat enggak akan masuk? Ya, termasuk. Ya. Cuma kita bisa mengantisipasi dengan cara penggal aja lehernya, kepalanya. Maka dengan tanpa kepala enggak apa-apa. Oh, tapi ini kerudung. Dipakainya di mana ya? Dipakainya di mana ya? Ya, pertama itu tetap masuk ke dalam yang dilarang, aspek yang dilarang ya. Tanpa harus ada model seperti itu, orang-orang sudah tahu kerudung tersebut. Bila perlu, contohnya orang beneran, karyawatinya dikasih, disuruh memakai kerudung tersebut. Ini kerudung ini modelnya gimana? Ini yang sedang saya pakai. Nah, langsung kan? Daripada pakai manekin yang tadi. Jadi, modelnya langsung orang. Cuma yang saya pakai ini udah lusuh. Sebab udah 5 tahun belum diganti umpamanya. Kalau ini yang barunya, insya Allah lebih baik. Kan gitu. Jadi ya, manekin itu termasuk patung yang terkena dengan larangan yang tadi. Dan siapa yang menyimpan patung tersebut di sebuah tempat, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke tempat tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kerudungnya kerudung yang gaul gitu ya, kerudung yang tidak syar'i, kerudung kecil. Iya, kerudung syar'i masih ada fungsi secara syar'i. Ya, itu dia dipakai sebagai kerudung dalam sebelum memakai kerudung luar. Di Saudi ada yang disebut dengan ad-dir'u. Ad-dir'u itu pakaian dalam yang biasa dipakai oleh para wanita dalam rumah di hadapan suaminya, di hadapan anak-anaknya atau mahramnya. Kadang-kadang tidak memakai kerudung. Kadang-kadang memakai kerudung yang kecil dan tipis yang biasa dipakai di dalam rumahnya. Ketika mereka keluar rumah, maka dirangkap. Apanya yang dirangkap? Ya pakaiannya, ya kerudungnya. Maka rangkaplah kerudung dan pakaiannya. Bagi orang yang sudah sepuh, sudah menopause, sudah tidak memiliki syahwat kepada laki-laki, boleh melepaskan pakaian luar. Pakaian luar itu jilbab dan kerudung luar. Ketika itu dilepas, masih ada adir'u dan kerudung yang daleman tadi. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 60, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan, ya, falaysa 'alaihinna an yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Dan bagi wanita-wanita yang sudah tua, yang tidak memiliki syahwat, tidak lagi berharap untuk menikah, maka tidak apa-apa mereka untuk meletakkan, membuka pakaian-pakaian mereka tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Yang dimaksud membuka pakaian itu bukan berarti telanjang, bukan begitu. Tapi yang dimaksud adalah membuka pakaian luar dan kerudung luar. Begitu itu dibuka, masih ada adir'u atau pakaian dalam dan kerudung dalam. Ya, ya seperti itu boleh kerudung itu. Dan itu ada fungsi. Untuk apa? Untuk para orang tua dan untuk apa? Untuk pakaian di dalam rumah. Kalau itu masih ada fungsi, ya, maka dibolehkan menjualnya walaupun sangat mungkin ada orang yang menyalahgunakan memakai itu di luar. Gak masalah, sama aja dengan kita jual pisau. Pisau fungsi utamanya untuk ngiris bawang, untuk mengupas buah dan yang sejenisnya. Tapi sangat mungkin ada orang yang menyalahgunakan untuk nodong, untuk ngebunuh, sangat mungkin. Ya, tapi gak apa-apa untuk kita jual. Tanpa bertanya kepada pembeli, mau apa? Kamu beli pisau mau apa? Untuk nodong, untuk membunuh, atau untuk apa? Gak perlu bertanya begitu. Jual saja. Ya, karena fungsi utamanya bukan untuk ngebunuh, untuk nodong, tapi untuk banyak manfaat. Kalau setelah kita jual ternyata dia pakai untuk nodong, bukan urusan kita. Kecuali kalau dia terang-terangan, mang beli pisau untuk saya mau bunuh tuh orang itu dengan pisau. Nah, kecuali kalau terang-terangan begitu, jangan dijual. Enggak akan saya jual walaupun sejuta. Ini harganya cuma 10.000. Kamu beli saya 1.000.000 untuk membunuh, enggak akan saya jual. Kalau dia terang-terangan begitu, ya. Nah, tapi kalau tidak terang-terangan, enggak perlu kita bertanya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah habis waktunya, sampai di sini saja dahulu. Insyaallah kita akan lanjut ke Selasa yang akan datang, melanjutkan materi tentang malaikat ini. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.